sekian kali aku jumpa dengannya bersama lelaki berganti raut wajahnya seksi memang biasa orang gadis penuh gairah hati yang semenatinya tetap matanya jalan mencari mangsa lelaki penawa dan cantanya menghias malam ujung rayunya berdesah menjajah cinta ia katakan dulu pernah kecewa ulang lelaki yang merampas katanya tentang membara dalam keadaan kini saatnya dia membara dirinya ini